La ilaha illallah, nama Allah yang diawali dengan nafi kemudian isbat kemudian dengan penegas kalimat ini, berarti ada komitmen dua hal. Satu, kita berjanji menuhankan Allah dan tidak pernah, ingat baik-baik, tidak pernah menuhankan selainnya. Tidak menganggap Tuhan, tidak meyakini yang lain, hanya Allah saja. Karena itu sering saya katakan, orang yang berpikir setelah salat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa sampai sini, maka lisannya akan meratakan terhadap Tuhan Allah. Semua akan membenar menuju pada Tuhan yang sama. Cuma caranya beda-beda. Dia akan keluar dari setan dalam kembali benar. Jadi ada antara misalnya orang mengaku beriman kemudian bersyahadat, lisannya ringan mengucapkan kalimat yang bertentangan dengan ini, maka ada persoalan dalam kalimat itu. masjid. Anak-anak dulu lihat, istri anda lihat, suami ibu lihat. Selamat keluarga dulu, karena kalimat Quran pertama bukan tentang dia, tapi keluarga. Quran surah ke-66 ayat 6, paling kecil sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian. Di kadang-kadang ada sebentar orang peduli dengan orang lain, anaknya enggak pernah di keluarganya enggak pernah diarahkan. Bukankah Nabi pertama kali bangun di malam hari bangun ke siapa? Anaknya. Istrinya. Bahkan nantunya, putrinya. Ayo. Ayo. Ayo. Bangun, ingat ingat bukan cuma ayo ayo ayo. Salat. Kalau ini ya benar, maka akan muncul kaitan yang selanjutnya. Sudah, lihat. Kalau ini benar, la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, satu kepada Allah dan kepada yang lain. Kalau sudah benar, ya, maka akan berusaha otomatis. Ya. Maaf, sedang aktivitas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sekutukan dengan aktivitas yang lain. Apalagi dengan Tuhan atau yang jatuh yang lain. Sudah. Dengan aktivitas, jangan kaget. Coba aplikasinya terinstal dalam diri. Hadir belum? Otomatis ya. Kalau belum otomatis ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sampai terbiasa dalam kehidupan kita. Bahkan di sini terbiasanya ada orang yang belum akan menunggu waktu itu. Nanti anda akan merasakan kenikmatan luar biasa kalau seperti itu. Jadi kalau masih latihan biasa, awalnya fardu terlambat, masih biasa mencoba fardu. Nanti kalau sudah enak, ketinggalan sholat sunnah saja anda ikutinya luar biasa. Ya, subuh 4:35. Biasa bangun pas, kadang terlambat, ikan latihan. Nanti saat anda sudah bisa bangun jam 3, enak, enak, enak, enak. Tiba-tiba anda bangun jam 4:30, belum adzan. Gitu bang, lisan anda mengatakan, ya Allah terlambat, padahal adzan belum. Ini nikmat kalau begini. Dan ini tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang yang sudah kerja keras dan kumpulkan. Kalau anda ingin keikatan iman, silakan coba. Dan itu luar biasa asli. Nah kalau sudah seperti ini, maka faedah yang ini akan memiliki rahasianya. Rahasianya. Ya. Haqqullahi ala ibad wa haqqul ibadi ala Allah. Ada hak Allah terhadap hamba, ada hak hamba terhadap Allah. Allah yang ala al-ibad, hak Allah terhadap hamba-Nya. Awas hati-hati adalah menuhankan Allah, menyembahnya dan tidak mempersekutukannya. An ya'budallaha wa la yushrika bihi syai'an. Menyembah Allah, komitmen menuhankan, tidak menyekutukan dengan apapun. Ini yang la ilaha illallah lahu syai'an. Kalau anda sudah bisa kerjakan ini, hak al-ibad an Allah, maka hamba mendapatkan haknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah hak, berarti wajib Allah memberikannya. Tidak ada hambatan, wajib diberikan. Awas hati-hati, awas hati-hati. Apa di antara kewajiban Allah bagi orang yang mengoptimalkan ini semua? Perhatikan hadisnya dengan baik. Allahu Akbar. Untuk bisa memuliakan hambanya tanpa pernah menyentuh dengan api neraka. Jadi kalau anda benar memaksimalkan kalimat ini, maka tidak akan ada sekejap pun bagian dari neraka menyentuh tubuh anda saat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ternyata bukan cuma itu saja. Teruskan, apa kaitan dengan kehidupan dunia kita? Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak orang hanya menerjemahkan kalimat ini dengan terjemahan biasa. Lahul mulku, ya Allah, semua kekuasaan, semua kedudukan, semua kedigdayaan hanya milik-Mu. Wa lahul hamdu, semua pujian hanya terlontar kepada-Mu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Engkau yang hanya mampu mengerjakan segala hal dengan kuasa-Mu. Padahal tiga kalimat ini tidak pernah terucap dalam lisan seorang hamba kecuali mengandung doa di dalamnya. Nih, lahul mulku. Buka Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 26. Apa-apa?